Mitra bisnis, sejumlah pembangkit listrik tenaga uap utama di Jawa saat ini mengalami kekurangan pasokan batu bara yang parah. Sebagai contoh, untuk kebutuhan bulan November dan Desember, PLTU Paiton Unit 7 dan 8 yang dikelola Paiton Energy Company membutuhkan batu bara sebesar 300 ribu ton. Namun, sampai saat ini, baru ada penawaran sebanyak 38 ribu ton. Mitra bisnis, untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa sebenarnya yang terjadi dengan pasokan batu bara ke PLN ini? Ya cukup lah, lebih dari cukup kalau untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi disusun sebanyak-banyaknya. Kalau PLN mau beli, kan berarti kontrak-kontrak untuk luar negeri harus dikurangi kan? Nah, harus diantisipasi dari awal, tidak bisa serta-merta. Jadi sekali lagi mencerminkan perencanaan PLN yang sangat buruk. Apakah masalah itu juga yang terus terulang setiap tahunnya, Pak? Tidak sih. Ini seingat saya baru beberapa kali saja. Karena dulu PLN jarang pakai batu bara kan. Ini kan upaya untuk menghemat dari BBM ke batu bara. Semakin banyak pakai batu bara kan PLN semakin rendah ongkosnya. Tapi jangan injek kaki orang gitu. Sekali lagi, PLN minta di tengah jalan tiba-tiba tambahan. Ya jadi kacau dong. Harganya sendiri bagaimana, Pak? Harganya sendiri, saya rasa tidak masalah pakai harga internasional. Kecuali kalau PLN minta pemerintah untuk menekan harganya murah. Tapi saya tidak dengar soal itu sih. Jadi semata-mata soal pasokan yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan batubara besar. Tidak bisa dipenuhi dalam artian tambahan permintaan PLN loh. Permintaan PLN sebelumnya, yang kontrak-kontrak sebelumnya dipenuhi. Nah, beda dengan kasus pembangkit listrik swasta di Cilacap itu tidak membayar ke supplier batubaranya, sehingga pembangkit itu tidak bisa beroperasi dan sekarang sudah diambil alih oleh PLN. Kalau PLN membayar langsung, itu tidak masalah. Itu dengan Adaro kalau saya tidak salah. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.